بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب لا يستنجى بروث باب bahwa الاستنجاء itu tidak dilakukan dengan rous dan sudah lewat bersama kita apa itu arti arous? Apa itu arous? Aksaat? Dilarang beristinja dengan arous. Ahadi arous kotoran hewan terkhusus hewan tunggangan nah. Ahsan tabarakallahu fik. Jadi dilarang dan sudah lewat bersama kita ya tentang hadis yang sebelumnya bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang Abu Hurairah untuk mendatangkan tulang ataupun raus. Wala ta'tini bi'admin wala rausin. Janganlah engkau mendatangkan untuk beristinja dengan tulang ataupun dengan kotoran hewan. Qala rahimahullah haddatsana Abu Nu'aim. Wa Abu Nu'aim ismuhu Al-Fadl ibnu Dukain Sikotun Sabtun Al-Hafidh Al-Kabir Syekhul Islam Hada Al-Fadl bin Dukain Min kibari masyaykhil imam al-Bukhari Rahimahumullahu jami'an Hada Abu Nu'aim Fadl ibn Dukain Nah Rajulun Fadilun Sikotun Sabtun La fil hadith fakat Bal kazalika Indal fitan Kokoh Hada Abu Nu'aim termasuk orang yang kokoh mimman sabata inda fitnati khalqil Qur'an termasuk dari sedikit orang yang bertahan dengan akidahnya bahwa Al-Qur'an kalamullah sampai-sampai beliau ketika dipanggil oleh penguasa ketika itu, kita mengetahui bahwa fitnah khalqul Qur'an yang dibawa oleh Mu'tazilah terjadi pada tiga generasi penguasa, yaitu dari Bani Abbas, Daulah Abbasiyah, yaitu Al-Ma'mun, Naam. Wal Mu'tasim dan juga Al-Wasik tiga generasi atau tiga penguasa berturut-turut. Banyak di antara kalangan manusia, bahkan sekelas ulama, yang akhirnya mutar, terpaksa mukrah karena diancam dengan pedang, dan telah terbukti banyak yang meninggal. Namun hadza Abu Nuaim Fadl bin Dukain mimman sabat, tidak menjawab, bahkan tetap mengatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Wa qala unuki hadza ahwan min rizzi au min zirri. Leherku ini masih lebih ringan, artinya dibunuh enggak ada masalah, yang penting akidah tetap dipertahankan. Nah, wa hadza Abu Nuaim li quwwati ilmihi wa hifdzihi, begitu kuatnya hafalannya. Suatu kisah yang disebutkan oleh Ahmad ibn Mansur rahimahullah. Suatu ketika Ahmad ibn Mansur menjadi pendamping bagi al-imam Ahmad ibn Hanbal dan Yahya ibn Ma'in, menjadi khadim bagi mereka berdua, melayani, menemani, mengambil ilmu kepada Abdul Razzaq bin Hammam di negeri Yaman, Sana'a. Ini di Baghdad menuju Sana'a, rihlah fi talabil ilm, jarak ribuan kilo ditempuh. Sekembalinya atau sepulang dari Abdul Razzaq bin Hammam, melewati negeri Kufah. Wa hadza Abu Nuaim kana sakinan fil Kufah, tinggal di Kufah. Maka hadza Yahya ibn Ma'in wa huwa imam di zamannya, berkata kepada Ahmad ibn Hanbal, ana sa'amtahinuhu, mau ana tes ini. Maka kata Ahmad ibn Hanbal, al-imam Ahmad, lah jangan, ini orang sikoh, sabetun. Maka kemudian kata Yahya ibn Ma'in, la buddali, enggak, ini harus ini. Akhirnya Yahya ibn Ma'in mulai mengeluarkan kertas, menulis 30 hadis Abu Nuaim Fadl ibn Dukain. Pada setiap 10 hadisnya, satu hadis disisipkan hadis-hadis yang bukan dari hadisnya Abu Nuaim. Wah, Abu Nuaim tentunya seorang hafidz, seorang imam, hafalannya ribuan, ratusan ribu, bahkan bisa jutaan hadis. Diambil secara acak oleh Yahya ibn Ma'in 30, setiap 10 satunya dibuat bukan hadisnya, 10 satu bukan hadis dari Abu Nuaim, 10 yang ketiga satu bukan hadisnya Abu Nuaim. Kemudian ketika sampai di tempatnya Abu Nuaim, di tokonya beliau, ya, kedukan, maka berkata Ahmad ibn Mansur ini, fa'ajlasahu an yaminihi, mendudukkan al-imam Ahmad di kanannya, fa'ajlasa Yahya ibn Ma'in an yasarihi, di kirinya, adapun Ahmad ibn Mansur di bawahnya. Fabada'a Yahya ibn Ma'in yakra alaihi tilkal ahadith. Nah, kemudian mulai Yahya ibn Ma'in membacakan hadis-hadis Abu Nuaim kepada Abu Nuaim. Nah, 10 hadis dibacakan, yang nomor 11. Qala hadatsana fulan man fulan fulan fulan, kata Abu Nuaim, hadza laisa min hadithi, idrib bihi. Hapus, coret. Nah. Maka kemudian dibacakan lagi 10 hadis yang kedua. Bacakan, kemudian selesai, masukkan satu hadis yang bukan hadisnya Abu Nuaim. Maka kata Abu Nuaim, hadza laisa min hadithi, ini bukan hadisku. Coret. Nah. Sampai kemudian kepada 10 yang ketiga, dibacakan hadis, kemudian oleh Yahya bin Umain berikutnya lagi masukkan hadisnya yang bukan hadis Abu Nuaim. Tafattan hadzal rajul al-kabir al-alim. Mulai sadar ini Abu Nuaim ini. Ini orang mulai merah wajahnya. Inqalaba ala Yahya bin Umain. Nah, sadar ini. Oh, ngetes ini ya. Kurang lebih seperti itu. Maka kemudian fa asyara ila hadza, katanya Ahmad bin Mansur, Abu Nuaim ini asyara ila hadza, ai ila Imam Ahmad, amma hadza awra min an ya'mala mithl hadzal amal. Adapun hadza Ahmad bin Hanbal, awra, dia memiliki wara, enggak mungkin melakukan seperti ini. Orangnya masya Allah. Nah, amma hadza fa asyara ilayya, kata Ahmad bin Mansur, fa aqall min an yaf'ala hadza. Bukan kelasnya dia untuk membuat seperti ini. Kata Abu Nuaim kepada Ahmad bin Mansur. Lakin hadza min fi'lika ya fa'il. Fa akhraja rijlahu farafasahu. Maka kemudian mengeluarkan kakinya, ditendang itu Yahya bin Umain. Farama bihi min dukan, dilempar keluar dari tokonya. Nah, ada Yahya bin Umain. Maka kemudian Al Imam Ahmad mengatakan, alam amnaka, alam akullaka innahu sabtun. Bukankah aku sudah bilang kepada engkau, jangan. Bukankah aku sudah bilang kepada engkau, ini orang ini siqah sabtun. Maka katanya, kata Yahya bin Umain, wallahi la rafsatuhu ahabbu ilayya min safrati hadza. Kata Yahya bin Umain, demi Allah, tendangannya itu kepada aku itu lebih aku sukai dari safarnya kita ini. Barakallahu fikum ya ikhwan. Apa maksudnya? Marah hadza Abu Nuaim. Ya tentunya ketika itu Abu Nuaim seorang syekh kabir. Nah, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Umain, ini masih bisa dibilang murid-muridnya, masih muda. Nah, seperti itu. Nah, ini mau ngetes ini orang. Namun kata Yahya bin Umain, ini aku ketendang seperti ini. Murid tendang kalau bahasa Jawanya sampai mencelat, tahu mencelat. Duh, sampai dilempar keluar tokonya. Nah, ini tendangannya ini wallahi lebih aku cintai ini. Nah, kenangan manis. Lis, dengan itu kejadian itu membuat Yahya bin Umain semakin mantap bahwa ini memang orang luar biasa. Nah, wahakata ya ikhwan. Nah, mentalitas mereka para salaf dalam menuntut ilmu seperti ini. Yang dengannya akhirnya Allah angkat, Allah jaga agama Islam ini dengan sebab mentalitas mereka-mereka para ulama. Dalam menuntut ilmu, siap apapun yang terjadi. Wah, dia juga salah seperti itu, tapi enggak kemudian tersinggung, marah, cuma digitukan aja sampai ditendang. Bahkan senang mendapatkan seperti itu. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, man lam yadzuk dzullat ta'allumi sa'atan. Nah, tajarra'a dhullul jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak merasakan sesaat saja dalam masa-masa telah belajarnya, dia tidak merasakan dhul at-ta'allum, kehinaan dalam belajar. Orang belajar menurut ilmu itu harus memahami, merasakan syu'ur, hadzal ilm wahyu min Allah Subhanahu wa taala lafdan wa ma'nan. Artinya perkara yang luar biasa ini. Kita ketika dibacakan Al-Qur'an, kalamullah, wahyu dari Allah. Membaca hadis, wahyu dari Allah. Ma'ani al-hadis, ma'ani Al-Qur'an. Itu juga merupakan wahyu dari Allah, luar biasa. Seorang mau belajar, dzul. Harus tunduk, harus hina, dina di hadapan ilm. Seperti itu. Nah, ya. Makanya mereka para salaf sabarnya luar biasa. Jaid, coba lihat. Nah, sudah biasa rihlah fi talabul ilm menempuh jarak ribuan dari Baghdad menuju Sana'a, Irak ke Yaman, ini enggak tahu ribuan kilo. Nah, dan yang lain-lainnya kita sudah mendengar bersama bagaimana mereka para ulama al-hadis barakallahu fikum mencari ilmu, mencari hadis, sabar, mau untuk kemudian dzul. Ya. Bukan merendahkan dirinya, menjilat, la. Hasya wa kalla, na'udzubillah. Tapi ikhlasan lillahi ta'ala, karena ilmu ini begitu tinggi, mulia. Ini juga nasihat buat anak pribadi dan antum semuanya, dan juga para talabatul ilm. Isbiru ayyuhat tullab. Sabar antum dalam menuntut ilmu, capek. Tapi ini ilmu-ilmu agama, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Nah, sabar dalam mendapatkannya, sabar ketika dalam proses mendapatkannya, entah dari rekan atau dari pengajar dan yang lain-lainnya, sabar. Hah? Karena sungguhnya ketika seorang melakukan lillahi ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat. Selama yang semuanya itu dilakukan lillah, ikhlas. Fa'alayna jami'an wabil khusus ayyuhat talabatul ilm. As-sabr was-sabr. Nah, sabar. Banyak-banyak mengikhlaskan niat. Segala jerih, payah, letih, capek, sakit dalam menuntut ilmu itu semuanya pahala. Nah, bahkan seharusnya para talabatul ilm terkhusus, tulabul ilm, merasa bahagia ketika Allah masih memberikan kepadanya taufik untuk bisa duduk bermanis-manis merasakan halaqatul ilm, bermurajaah, mudzakarah. Nah, dimarahin ustaz, dimarahin pengajarnya, sabar. Biasa ya seperti itu. Enggak sampai ditendang. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Makanya memang jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Banyak-banyak membaca sejarah. Naam. Qala haddatsana Zuhair wa Zuhair ai Zuhair ibnu Muawiyah al-Ju'fi al-Kufi an Abu Ishan Abi Ishaq as-Sabi'i. Naam. Ismuhu Amr ibnu Sharahil. Qala laisa Abu Ubaidah dzakarahu. Maksudnya di sini bahwa dalam hadis ini, ya, nanti ini kan akan ketemu bersama kita bahwa di sini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Nah, Abu Ubaidah ini anaknya Abdullah ibn Mas'ud. Abu Ishaq ingin menjelaskan bahwa hadis ini, sanad ini bukan dari Abu Ubaidah, anaknya ibn Mas'ud. Nah, namun dari siapa? Qala walakin Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi annahu sami'a Abdullah. Namun sanad ini dari Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi. Siapa berarti? Abuhu al-Aswad. Wal Aswad huwa ibnu Yazid an-Nakhai. Nah, min asbatin nas fi hadithi Abdullah ibn Mas'ud. Nah. Ya. Berarti hadis ini bukan dari Abu Ubaidah, ibnu Abdullah ibni Mas'ud, namun dari Al-Aswad ibnu Yazid An-Nakhai. Nah, baik. Qala annahu sami'a Abdullah yaqul atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'iqa fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Rasul alaihi salatu wasallam mendatangi al-gha'iq. Al-gha'iq tempat yang rendah, yang tenang, tertutup di padang luas. Biasanya memang dipakai untuk qada'il hajah, menunaikan hajat, buang air besar. Maka Abdullah ibn Mas'ud atau Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan aku, yaitu Abdullah ibn Mas'ud, sudah lewat bersama kita pada bab-bab sebelumnya, ya, bahwa Abdullah ibn Mas'ud ini dikenal dengan sahibun na'lain wat-tahur wal-wisad. Nah, sahibun na'lain, dua sandal dan bersuci serta bantal. Artinya beliau radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering berkhidmah kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Di antaranya ini sekarang. Nah, Abdullah bin Mas'ud melayani Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam ingin buang air, maka kemudian memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk mendatangkan tiga batu. Qala fa wajadtu hajraini wal tamastu tsalitsa falam ajidhu. Maka kemudian aku mendapatkan dua batu dan aku mencari yang ketiga namun tidak dapat. Fa akhadtu rausatan fa ataituhu biha. Maka aku akhirnya mengambil rausah, ya. Kemudian aku datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam memberikan dua batu dan satu rausah. Qala fa akhadha al-hajraini wa alqa ar-rausah. Maka kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengambil dua batu dan membuang rausah tersebut. Wa qala hadza riksun. Nah, ini adalah riks. Nanti akan datang insyaallah apa itu riks. Qala wa qala Ibrahim ibnu Yusuf an abi Ishaq qala haddatsani Abdurrahman. Dalam riwayat yang lain dari jalan Ibrahim ibnu Yusuf dari bapaknya, dari Abu Ishaq, karena Abu Ishaq ini dikenal seorang mudallis, ya. Nah, tadlis, ada yang sudah belajar Al-Baikuniyah? Aina Abdul Razzaq? Mawujudun huwa? Hah? Ma huwa tadlis? Darasta? Taib. Mudallis, yaitu seorang rawi yang dia itu berguru kepada syekh, namun dalam hadisnya, dari sekian banyak hadis syekh tersebut, ada beberapa hadis yang dia tidak mendengar langsung dari syekhnya ini. Entah karena sakit, entah lagi safar, entah lagi buang air misalnya, ya. Al-muhim, ada beberapa hadis yang disampaikan oleh syekhnya, sang murid ini tidak mendengar langsung hadis tersebut. Namun sang murid ini ketika meriwayatkan hadis tersebut, orang-orang itu tahu bahwa dia ini muridnya syekh tersebut, ya, karena memang bertemu, berguru. Maka mengatakan qala asy-syekh fulan, menyebutkan hadisnya. Maka orang-orang menyangkanya, oh ya, berarti ini memang benar ngambil mendengar hadis tersebut dari syekh tersebut. Padahal tidak. Memberi kesan dia mendengar langsung karena memang langsung berguru. Padahal aktualnya hadis ini dia tidak dengar langsung dari syekhnya, namun dari orang lain karena dia tidak hadir ketika itu misalnya. Nah, ini dinamakan dengan mudallis, tadlis. Ya, seperti itu. Nah, kan tadi disebutkan ya, Abu Ishaq mengatakan qala. Abdurrahman Ibnu Aswad. Seperti itu. Maka riwayat lain yang terakhir ini, seorang mudallis ketika menyebutkan dengan sighah qala atau an dari fulan atau qala fulan, ini masih hadisnya hukum asalnya tidak diterima. Menjadi diterima hadisnya ketika orang yang mudallis ini secara sharohah menyebutkan, misalnya kata-kata atau lafaz yang menunjukkan sharih haddatsani. Jadi ini sudah jelas. Ya. Kemungkinan dia tadlis hilang, berarti menunjukkan memang hadis ini ketika dia menyampaikan dengan qala haddatsani atau akhbarani, berarti memang langsung mendengar dari syekhnya. Maka di sini Imam Bukhari ingin menegaskan ya bahwa Abu Ishaq itu karena dikenal dengan tadlis, namun riwayat ini betul-betul riwayat yang didengar langsung dari syekhnya yaitu Abdurrahman, maka yang datangkan riwayat yang lain yang di situ disebutkan dengan sighah qala haddatsani Abdurrahman, sehingga kemungkinan terjadi tadlis sudah hilang. Ya, paham ini ya. Nah, taib, dari hadis ini ada berapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa untuk al-istinja itu minimalnya harus dengan 3 buah batu. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud 3 itu enggak, bukan harus batunya, namun 3 usapan. Sehingga kalau batunya pun tidak sampai 3, enggak ada masalah, yang penting 3 usapan. Batu diusap dari sisi yang kanan, kan sisi yang lainnya masih belum terkena najis. Nah, dari sisi yang lainnya dipakai untuk membersihkan misalnya. Sebagian ulama berpendapat seperti, namun karena di sini tidak disebutkan. Ya, di sini tidak disebutkan. Nah, Rasulullah mengambil 2 batu, melempar yang 3. Selesai. Berarti menunjukkan hanya 2 batu. Ya. Namun ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, karena dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, disebutkan ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam melempar raus tersebut sembari mengatakan hadza riksun, maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan itini bihajar, datangkan aku dengan 1 batu yang lainnya. Nah, berarti menunjukkan bahwa minimalnya itu 3. Nah, kemudian yang berikutnya, di sini disebutkan riks. Apa itu riks? Ra, kaf, sin. Sementara dalam ayat-ayat atau dalam hadis yang lain banyak disebut rijsun, rijs, atau rijzun pakai za terakhirnya, rijz. Adapun ini riksun. Sebagian berpendapat bahwa ini termasuk sekian bahasa dialek dalam mengucapkan rijis. Berarti maknanya sama dengan rijis. Nah, yang lainnya menyebutkan bahwa riks ini najis, sesuatu yang najis. Seperti itu. Ya. Ada yang berpendapat pula di antara Imamun Nasa'i mengatakan bahwa ar-riksu ta'amul jin. Makanannya jin. Ar-riks itu makanannya jin. Naam. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadza in sabata fil lughah fa huwa murih minal iskal. Maka ini kalau memang betul dari sisi bahasa Arab ada artinya riks ini adalah makanan jin, maka ini sudah membuat kita nyaman, menyenangkan atau membuat kita nyaman dari sekian iskal-iskal yang tadi. Ya, riks itu katanya ini, katanya itu, katanya najis. Nah, kata Imam An-Nasa'i, ar-riksu ta'amul jin. Kata Al-Hafidz, ini kalau benar memang ada dalam bahasa Arab, ya selesai. Nyaman, sudah enak. Berarti riks itu dia makanan jin. Seperti itu. Karena iskalnya begini. Disebutkan oleh para ulama, kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis. Ya kan? Sebagaimana kisahnya Kisatul Uraniyin, ketika sakit, orang-orang datang dari Uranah sakit, kemudian diperintah oleh Rasulullah SAW untuk meminum kencingnya unta. Dari kisah ini para ulama mengambil istinbat dalil bahwa kotoran hewan itu yang bisa dimakan itu tidak najis. Buktinya Rasulullah SAW juga mempersilakan seseorang untuk sholat di kandang kambing. Adapun di kandang syaitan dilarang karena syaitan itu juz'un minas syaitan. Karena unta itu merupakan juz'un minas syaitan. Dilarangnya sholat di kandang unta bukan karena kotoran unta najis, karena terbukti kencing unta boleh untuk diminum, namun karena sebab yang lainnya. Nah, kencing unta boleh diminum sebagai obat. Dan memang efeknya luar biasa. Begitu Abu Ihsan, Dr. Rudi. Nah, yang sudah pernah minum kencing unta, ada Abu Miftah di sini? Nah, ya. Begitu juga diperkuat bahwa kotoran hewan yang bisa dimakan, tidak najis, Rasulullah tadi itu membolehkan untuk seorang sholat di kandang kambing. Nah, terus sekarang mengapa? Ya, ini kok kemudian memakai kata riks, rijisun, apakah ini najis atau bukan? Rasulullah tidak mau untuk mencuci dengannya. Nah, maka kalaupun benar bahwa ar-riks itu makanan jin, maka ini selesai. Kalaupun tidak, maka yang rajih inda ba'dil ulama bahwa ar-riks ini maknanya sama dengan rijsun, ar-rijs. Apa itu ar-rijs? Ar-rijs itu sesuatu yang khabith. Dia tidak najis, namun khabith. Kenapa ya? Karena kotor, menjijikkan, tapi dia tidak najis. Seperti itu. Khabith ini haram untuk dimakan. Namun bukan semua yang haram kemudian dilarang untuk bersentuhan, atau tidak semua yang haram itu najis. Alaysa kadzalik? Bala. Keledai haram. Ya. Himar ahli itu haram untuk dimakan. Namun ditunggangi, ya sudah, artinya bersentuhan dengan yang lainnya. Seperti itu. Sehingga wallahu alam bisawab, riks itu bermakna ar-rijis, yaitu al-khabith. Dan kalau memang tafsir yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa ar-riksu itu ta'amul jin, itu benar ada dalam lughah bahasa Arab, maka ini selesai. Nah, wallahu alam bisawab. Ilahuna, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadal, betul. Tisu, ya, nah. Karena kiasnya itu asalnya dari batu ini. Ambil potongan tisu sekali atau satu, dua, tiga minimalnya. Nah, sama. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Perusahaan tempat anak bekerja menugaskan anak untuk safar ke luar negeri beberapa waktu, kurang lebih sebulan. Negeri itu bukan negeri yang mayoritas Islam. Bila anak tidak menemukan masjid untuk sholat Jumat, maka apakah boleh anak hanya melakukan sholat duhur? Boleh. Ya, kalau memang tidak ada masjid yang didirikan sholat Jumat, ya sholat duhur. Ya, jangan membuat sholat Jumat sendiri. Walaupun orang yang musafir ini banyak. Ya, paham ya? Yang musafir 10, bahkan 20, bahkan 40 misalnya. 40 orang. Nah, tapi mereka musafir semua. Pergi ke suatu daerah atau negeri kafir, tidak menemukan masjid untuk melakukan sholat Jumat. Nah, maka mereka mendirikan sholat Jumat sendiri. Tidak boleh. Karena sholat Jumat itu syaratnya adalah yang mendirikannya orang yang mukim. Nah, adapun musafir ketika mendapatkan sholat Jumat yang dilakukan, didirikan oleh orang yang mukim, tidak ada masalah. Namun musafir itu sendiri walaupun jumlahnya banyak, kemudian mereka mendirikan sholat Jumat sendiri, memang tidak boleh. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya tidak pernah melakukan sholat Jumat ketika safar. Nah, dalam kondisi mereka sendiri yang menegakkan sholat Jumat. Sehingga ya sudah, bila betul memang kondisinya seperti ini, ya sholat duhur saja. Kemudian, dan anak terbiasa sholat wajib berjamaah. Dan bila dalam kondisi seperti itu, tidak menemukan masjid, anak menegakkan sholat sendiri. Apakah pahala sholat berjamaah anak masih mendapatkannya? Mudah-mudahan, selama kita sudah berusaha dan memang kita niat, kita terbiasa dengan sholat berjamaah, ya, maka insya Allah tercatat pahala sholat berjamaahnya. Seperti itu. Dalam hadis disebutkan, orang yang terbiasa melakukan sholat sunnah, kemudian dia sholat berjamaah, kemudian dia sakit atau lagi safar, maka tetap dia mendapatkan pahala sholat berjamaah tersebut. Nah, apakah beristinja dengan batu hanya untuk laki-laki, bagaimana dengan orang perempuan? Sudah lewat ini dalam pelajaran yang telah lalu. Terbatas hanya orang laki-laki, sama dengan orang perempuan. Seperti itu, ya. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Teknisnya ya mereka, kaum perempuan yang lebih paham caranya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, ada lagi yang mau tanyakan? Ana fadhal ya Aba Khadijah. Bukan, lain. Itu Ibnu Ishaq. Ini Abu Ishaq As-Sabi'i, tabi'in dia. Salah seorang tabi'in. Nah, itu Ibnu Ishaq. Nah, yang terkenal dengan ahli sirah, tarikh Ibnu Ishaq. Nah, kalau ini tabi'i. Muridnya para sahabat. Nah, seperti itu. Baik. Naam, Abu Abrar, fadal. Bolehkah memasukkan? Bawa ke masjid? Enggak ada hukum asal benda itu suci. Ya, termasuk sandal. Sandal tempatnya di mana? Hah? Di mana? Anda tanya ini, jawab dulu, jangan. Hah? Ya dipakainya di mana? Hah? Ya kaki. Ya maksudnya kaki itu berjalan di mana? Ya sudah di tanah kan? Seperti itu kan? Nah, tanah ini suci. Hukum asalnya tanah ini, bumi ini suci semuanya. Seperti itu. Ya. Kalau emang enggak tahu ya sudah hukum asalnya bahwa itu suci seperti itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat pakai sandal yang ada najisnya. Kemudian Jibril memberitahu, artinya hukum asal suci. Seperti itu. Kalau tidak tahu ya sudah. Nah, sehingga atas dasar itu masuk ke masjid pun, masuk ke atas enggak ada masalah. Kecuali memang dia sudah tahu bahwa ini ada najisnya, ya jangan. Seperti itu. Atau ghalabatul dhon, apa kemungkinan besarnya ini terkena najis, ya jangan. Tapi tidak tahu, biasa saja. Dia hukum asalnya memakai sendal itu di tempat-tempat yang suci. Tanah ini suci, ya semua. Lapangan apa seperti itu suci. Maka enggak ada masalah insya Allah. Seperti itu, masuk ke masjid. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, Pak Andriano. Al-istinja, apakah berlaku untuk buang air besar atau kecil, dua-duanya? Nah, depan belakang bisa. Yang penting, kalau memang tiga kurang, ya tambahi lagi. Batunya diperbanyak. Seperti itu, nah. Barakallahu fikum. Nah, fadal akh Ubed. Tapi apa? Ana belum pernah dengar atau pernah dengar? Oh, nah. Nah. Baik. Nah, baik. Kata Akh Ubed, kan banyak kita mendengar hadis, rawi hadis, ulama hadis, hafalannya, hadisnya banyak, ratusan ribu, bahkan mungkin ada yang jutaan. Tapi gimana? Apa? Belum pernah mendengar hafal Al-Quran, nah, seperti itu. Terus, apakah? Apakah dengan itu otomatis kita berhusnudzon mereka sebelumnya sudah menghafal Al-Quran atau tidak? Maka kita katakan iya. Banyak dari kalangan muhaddisin yang mereka juga qurra, bahkan bukan sekedar qari tapi mukri, diantaranya Al-A'mash. Al-A'mash rahimahullah ta'ala, Sulaiman ibn Mihran, itu memiliki banyak halaqah anak-anak, halaqah Quran. Nah, dia menunggangi kudanya, nah, halaqahnya yang luar biasa. Nah, Al-Imam Syafi'i dalam dan banyak sirahnya para ulama, ya, masa kecilnya itu selesai Al-Quran. Al-Imam Syafi'i selesai Al-Quran dalam usia 6 tahun, dalam riwayat yang lain disebutkan 4 tahun. Nah, banyak. Ya, sehingga tetap Al-Quran itu muqaddam, ya, didahulukan seperti itu. Nah, karena Al-Quran ini tentunya kalamullah, ya, keutamaannya lebih dibandingkan hadis. Adapun dari sisi hukum, kita mengambil dalil sama antara Al-Quran dan hadis. Namun memang ada perbedaan, karena Al-Quran kalamullah jelas. Intinya di sini hukum asal para ulama iya. Seperti itu. Nah, mereka sebelum menghafal hadis sudah masa kecilnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, fadal. Perbedaan. Ah, baik. Mal farku bainal istinja wal istijmar. Apa perbedaan antara al istinja dengan al istijmar? Atau bagaimana penjelasan antara al istinja dengan al istijmar? Ini sudah lewat pada awal-awal atau beberapa bab sebelumnya. Man yujib, siapa yang bisa menjawab? Nah, yang populer. Ndak ya, akhwana Ayyub. Apa perbedaan yang populer, dan ini pendapat sebagian ulama memang. Apa itu istijmar dan apa itu al-istinja? Kalau istinja membersihkan kotoran dengan air. Adapun al-istijmar dengan batu atau yang sejenisnya. Namun yang rajih tidak ada perbedaan. Ya, sinonim sama. Nah, istijmar itu bisa dengan air juga, istinja juga bisa dengan batu. Nah, ya. Dua kalimat yang serupa dalam maknanya seperti itu. Baik, ini sudah lewat bahasanya pada bab-bab sebelumnya ya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.